saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Wajib kita yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mengingkari hal ini, maka dia bisa kafir keluar dari Islam. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, maka beli dia perlindungan. Ini khitab kepada Nabi SAW. Ada musyrik yang mungkin dia peperangan atau negerinya bermasalah, minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad, fa ajirhu. Allah perintahkan Nabi SAW untuk memberi perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah. Apa fungsinya? Agar dia, orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut, yasma'a kalam Allah. Mendengar kalam Allah. Allah sebut Al-Quran dengan kalamullah. Firman Allah. Thumma ablighu ma'mana. Kemudian beri dia perlindungan sampai dia ke tempat yang aman. Ke negerinya ketika sudah aman. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka itu adalah kaum yang tidak mengetahui. Lihat bagaimana dalam surat At-Taubah ini Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Dan bahkan orang musyrik, orang kafir, yang pada hakikatnya mereka itu berisiko untuk mengganggu negeri kaum muslimin. Tapi tetap Allah perintahkan nabinya untuk beri dia izin masuk ke negeri kaum muslimin. Supaya apa? Dalam rangka dakwah. Agar dia mendengar kalamullah, firman Allah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Kebanyakan orang kafir tidak mengetahui bagaimana hujah Allah dalam agama Islam. Tidak mengetahui bagaimana keindahan agama Islam. Maka Islam mengizinkan bagi orang kafir untuk mengizinkan mereka ke negeri kaum muslimin agar mendengar bagaimana indahnya Islam. Dan barang siapa yang mengingkari bahwa Al-Quran kalamullah, dia bisa keluar dari Islam. Sebagaimana isyarat Allah dalam firman yang lain, dalam surat Al-Muddathir. Allah berfirman, in hadha illa qawlul bashar, sa'uslihi saqar. Tentang perkataan yang pada hakikatnya, sebab nuzulnya tentang perkataan orang musyrik, Al-Walid ibn Mughirah. Yang dia seorang penyair. Bahkan mengetahui syair bangsa manusia sebelumnya, bahkan bangsa jin. Karena orang Arab jahiliyah terkenal dengan pedukunan. Yang ketika dia mendengar Al-Quran, dia sangat takjub terhadap keindahan Al-Quran. Tapi orang Quraisy memotivasi dia agar bagaimana cara membalas Al-Quran ini. Ya, tidak mungkin, kata Walid bin Mughirah. Kata orang Quraisy, katakan saja apa saja yang cacat dari Al-Quran, walaupun itu dibuat-buat. Akhirnya dia katakan yang dia itu seorang penyair yang hebat. Dia akui kehebatan dalam syair. Bahwa Al-Quran ini, qaulul bashar ya'tharuhu min ghairihi. Al-Quran ini hanya perkataan manusia saja. Ya, Muhammad itu mengambil dari orang lain. Ya, sehingga perkataan Al-Walid ini disebar oleh orang kafir Quraisy. Lalu Allah turunkan bantahannya. In hadza illa qaulul bashar. Kutipan dari perkataan orang musyrik tadi. Tidaklah Al-Quran ini melainkan qaulul bashar, perkataan manusia. Sa'uslihi saqar. Allah beri dia balasan nanti. Akan aku masukkan dia saqar. Neraka saqar. Menunjukkan apa? Bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu kalamul bashar, perkataan manusia, bukan kalamullah, dia sama seperti perkataan orang musyrik terdahulu. Dan dia bisa keluar dari Islam dengan hal tersebut. Karena Allah wanti-wanti, orang yang mengatakan perkataan demikian, sa'uslihi saqar, akan kami masukkan orang tersebut ke neraka saqar. Maka hendaknya kaum muslimin, bahkan ini wajib untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.